Langsung aja bareng-bareng nyumu pala pak. Sik tak bro, tenang bro. Tenang. Iya. Oke, bareng-bareng nyumu pala pak. Monggo teman yang kedua. Sik gila. Barang request dari yang punya gawe. Semoga kamu-kamu suka ya. Asik. Bisikan lagi telingaku ini dengan kata-kata indah tetapi palsu, terlanjur sakit hatiku ini. Bila dibandingkan tertusuk duri, lebih baik kau berikan aku segelas racun daripada madu cinta yang mematikan. Nyumpah apa? Kita biar lagi sama-sama ya. Salam buat kalian semua ya. satu buah teman lagu sudah. Monggo kembali Mas Bro.